إن الحمد لله نهده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah As-Sunnah oleh Imam Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, dengan syarahnya oleh Syekh Shalal ibn Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sampai pada ucapan muallif rahimahullah, wala yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa bi ihda thalath: zinan ba'da ihsan aw murtaddin ba'da iman aw qatala nafsan mu'minatan bighairi nafsin aw bighairi haqqin fayuqtalu bihi wa ma siwa dhalik fadamul muslimi 'alal muslimi haram abadan hatta taqum as-sa'ah. Berkata penulis, wa huwa Abu Muhammad Al-Hasan ibn Khalaf atau ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, kata beliau, tidak halal darah seorang mukmin atau muslim, tidak halal darah seorang muslim yang mempersaksikan bahwa tiada ilah kecuali Allah, enggak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mempersaksikan bahwa Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tidak halal darahnya illa bi ihda thalath, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, zinan ba'da ihsan. Yang pertama, berzina dalam keadaan dia sudah pernah menikah. Muhsan atau ihsan adalah sudah pernah menikah. Yang kedua, murtadin ba'da iman. Murtad keluar dari Islam setelah yang tadinya beriman. Ini pun halal darahnya. Yustatab salasata ayyam. Wa intaba wa illa duribat unuquh. Diminta taubat 3 hari kalau mau taubat. Kalau tidak, maka dipenggal lehernya. Murtad. Yang ketiga, man qatala nafsan mu'minatan bighairi haqqin. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa kebenaran. Fa yuqtalu bihi, maka dia pun dibunuh karena pembunuhannya. Ini yang disebut dengan qisas. Yang pertama zinan muhsan, orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, maka dirajam sampai mati. Yang kedua, siapa yang murtad setelah Islamnya, maka diminta taubat 3 hari, kalau tidak mau taubat maka dipenggal lehernya. Yang ketiga, seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, bukan dengan kebenaran, maka juga dibunuh qisasan. Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini diambil dari hadis Rasulullah SAW. Ini bukan radikalisme. Ini bukan pelajaran terorisme. Ini bukan mengajarkan untuk bersikap radikal. Bukan. Tapi berbicara tentang hukum. Hukumnya seorang yang berzina, kalau sudah muhsan, dirajam. Hukumnya seorang yang murtad, diminta taubat 3 hari, kalau tidak mau taubat, maka dia dibunuh. Yang ketiga, adalah seorang yang membunuh dengan sengaja, maka dia dikisas. Ini hukum syariat. Yang melakukannya adalah penguasa. Tidak sembarang orang melakukannya. Yang berhak untuk merajam, yang berhak untuk mengkisas, yang berhak untuk istitabah, meminta taubat orang yang mengucapkan kalimat kufur, itu penguasa. Kalau penguasa tidak mengerjakan, maka antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita rakyat jelata hanya menasihati mereka. Kalau kalian tegakkan hukum Allah ini, niscaya negeri ini akan aman. Itu saja nasihat kita. Kalau mereka kerjakan, mereka yang mendapatkan pahala. Kalau mereka tidak kerjakan, mereka yang mendapat dosa. Karena kita bukan penguasa. Kita bukan pemimpin. Sehingga kita hanya bisa menasihati. Bahwa ini hukum Allah. Satu hukum had ditegakkan di muka bumi. Satu hukum had ditegakkan di muka bumi. Maka niscaya sekian tahun. Ada yang menyatakan 40 tahun. Ada yang menyatakan 40 hari. Akan aman negeri ini. Qisas saja diterapkan. Niscaya besok gak akan terjadi pembunuhan. Mereka tahu. Ternyata tidak gampang urusannya. Kalau saya membunuh orang, saya akan dibunuh juga nanti. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran. Yang dibaca oleh seluruh kaum muslimin. Inna fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya di dalam qisas, itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang memiliki lub, yang memiliki akal yang cerdas, yang memiliki pemikiran. Inna fil qisasi hayatun. Sesungguhnya dalam qisas ada kehidupan. Mungkin secara matematika, dia membunuh, matilah satu orang muslim. Kemudian dikisas, berapa yang mati? Jadi 2 yang mati. Bertambah dong. Satu orang membunuh, yang mati jadi 2. Ya. Itulah akal kita yang bodoh. Berpikir, kalau kisos diterapkan, yang harusnya mati 1 orang, jadi mati 2 orang. Salah. Bukan begitu cara berhitungnya. Kalau ditegakkan qisas, seorang pembunuh dengan sengaja, tidak dengan kebenaran, maka dia dikisas, dibunuh juga. Jadi dua orang yang mati. Setelah itu tidak akan ada lagi pembunuhan sekian puluh tahun. Tetapi kalau tidak dikisas, hari ini terjadi pembunuhan, besok pagi sudah ada lagi pembunuhan. Siangnya ada lagi pembunuhan. Malamnya ada lagi pembunuhan. Besok apalagi? Terus. Mengapa? Orang di penjara, Bromo corah itu bangga. Ah, saya sudah membunuh 40 orang. Bangga. Padahal kalau saja dikisos di awal pertama, selesai. Dia gak bisa membunuh yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Mereka dengan tatonya bangga, saya sudah membunuh sekian puluh orang. Bahkan geng motor berkata, gak akan bisa masuk anggota geng saya, kecuali harus berani membunuh. Bunuh dulu, baru ikut saya. Maka mereka membunuh sembarang orang. Tanpa ada sebab yang besar. Sekedar menunjukkan bahwa saya berani membunuh. Mengapa? Karena gak ada qisas. Sehingga mereka tidak takut. Kalau ada qisas, apalagi diumumkan sebagaimana sunnahnya, di dalam Al-Quran Allah katakan, فَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا, hendaklah disaksikan hukumannya. Disuruh untuk disaksikan. Maka semua orang menyaksikan orang ini dikisos. Kira-kira bagaimana besok? Aman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Shalal Fauzan, ja'a bimas'alati qatlil muslim. Sekarang masuk pembahasan tentang masalah menumpahkan darah seorang muslim. Setelah kemarin kita bahas masalah nikah. Masih ingat? Sebelumnya dibahas masalah nikah. Sekarang dibahas masalah pembunuhan. Padahal kitabnya kitab Syarhus Sunnah. Yang tentunya isinya prinsip-prinsip sunnah. Tetapi ini sangat berkait. Masalah nikah yang syar'i ini berkait dengan masalah prinsip sunnah. Mengapa? Karena sekian banyak aliran sesat mengentengkan masalah syariat nikah. Mengentengkan masalahnya? Ya, ini menggampang-gampangkan. Membolehkan nikah mut'ah, kawin kontrak, membolehkan zina suka sama suka, membolehkan. Maka kita katakan prinsip ahlus sunnah bahwa nikah itu harus dengan wali, dengan saksi, dengan ijab kabul, dengan mahar. Tidak bisa sembarangan. Baik. Demikian pula masalah pembunuhan lebih-lebih lagi. Ini masalah usul, aslun min usulil Islam, aslun min usul ahli sunnah. Prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah adalah menjaga darah kaum muslimin. Menjaga darah kaum muslimin. Maka diajarkan oleh Syekh, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Walaupun begini, walaupun dia menyimpang, selama dia masih muslim tidak halal darahnya. Walaupun zalim dia muslim tidak halal darahnya. Kecuali dengan tiga sebab. Itu pun penguasa yang mengeksekusinya bukan kita. Penguasa yang menerapkan hukumnya bukan rakyat jelata, bukan sembarang orang. Qala hafizahullah, berkata Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, karena Islam jaa bihifdz al-a'rad wa bihifdz ad-dima'i wa bihifdz al-amwali. Karena agama Islam ini datang untuk menjaga darah, menjaga kehormatan dan menjaga harta benda. Tidak boleh kehormatan dijatuhkan secara zalim. Tidak boleh darah ditumpahkan secara zalim. Tidak boleh dirampas harta secara zalim. Qala Rasulullah SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Atau alaikum haram. Nabi SAW menyatakan sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian suci. Haram bermakna suci. Tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditumpahkan. Seperti ketika kita berbicara Masjidil Haram, negerinya disebut negeri yang haram. Disebutkan daerahnya haram. Bulannya, bulan-bulan suci disebut bulan haram. Bulan haram, negeri haram, dan Masjidil Haram. Apa maknanya haram? Suci, terjaga. Suci, terjaga. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam khutbah terakhir pada haji wada', beliau menyatakan dengan sekian nasihat penting di khutbah terakhirnya, khutbah perpisahan. Di antaranya kalimat ini. Nabi menyatakan ayyu yaumin hadza? Hari apa ini? Para sahabat tahu, hari itu tanggal 9 Zulhijjah. Tapi karena khawatir Rasulullah SAW akan menggantinya dengan nama lain, dan beliau berhak untuk mengganti nama apapun karena beliau utusan Allah SWT, maka mereka enggak berani menjawab. Berkata dengan kalimat Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah bertanya lagi setelah menyatakan dengan negeri apa ini, mereka mengatakan Wallahu wa Rasuluhu a'lam. Bulan apa ini? Dalam keadaan mereka tahu. Oh, ini bulan Dzulhijjah. Tetapi karena khawatir Rasulullah SAW akan mengganti dengan nama lain, maka mereka berkata Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, bukankah ini bulan haram? Negeri apa ini? Para sahabat tahu negeri itu negeri Mekah, tapi khawatir dirubah namanya oleh Rasulullah SAW, dan beliau berhak untuk mengganti karena beliau utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menjawab seperti tadi, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kata Nabi, bukankah ini negeri yang haram? Bukankah hari ini hari yang haram? Hari Arafah. Bukankah bulan ini bulan haram? Bulan suci, bulan Dzulhijjah. Bukankah negeri ini negeri haram? Negeri Mekah yang suci? Tentu, kata mereka para sahabat. Maka Rasulullah SAW menyatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahuilah bahwa darah kalian, kehormatan kalian, dan harta kalian haram seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Ala hal ballag, bukankah aku sudah sampaikan? Kata para sahabat, bala, engkau sudah menyampaikan ya Rasulullah. Maka Nabi menyatakan Allahumma syhad, mengangkat tangannya ke langit, kemudian menurunkan kepada kaum muslimin sambil berkata Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Saksikanlah bahwa beliau alaihi salatu wassalam sudah menyampaikan bahwa darah kaum muslimin suci seperti sucinya hari Arafah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya Mekah. Bagaimana pendapat kalian? Kalau ada seseorang yang melecehkan Masjidil Haram, melecehkan Mekah, atau melecehkan hari yang suci dan bulan yang suci, bagaimana pendapat kalian? Ini khunudin a'azakumullah, digambarkan darah kaum muslimin sama terjaganya, sama terhormatnya. Jangan ditumpahkan darah kaum muslimin. Jangan dijatuhkan kehormatan kaum muslimin. Jangan dirampas harta kaum muslimin dengan zalim. Illa antaradin. Illa kecuali dengan tijaratin. Dengan tijarat antaradin minhuma. Dengan perdagangan yang saling ridho. Kalau tidak seperti itu, jangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan seperti ini untuk menunjukkan betapa tingginya kesucian darah kaum muslimin. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW juga berkata, "Al-muslim 'alal muslimi haram. Damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Seorang muslim dengan muslim lainnya harus saling menjaga. Seorang muslim dengan muslim lainnya harus saling menjaga. darah mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Al-Muslim, kullul muslim alal muslimi haram. Setiap muslim terhadap muslim lainnya harus menjaga darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, jangan gampang-gampang menghalalkan darah kaum muslimin. Tidak sepaham, serang, bunuh. Tidak sepaham, bakar pondoknya. Tidak sepaham, isyadah. Ini yang intinya radikalisme. Itu adalah hakikat radikalisme. Wahabi bakar, Wahabi kroyok, kejar, bunuh. Isyadah. Muslim alal muslimi haram. Kalian jangan berani-berani melanggar keharaman kaum muslimin. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ikhwani fillah a'azzakumullah, falamma takallama 'anil a'rab, ketika Rasulullah SAW berbicara tentang masalah kehormatan, darah, dan juga harta, di dalam ucapan-ucapan tadi, dalam hadis-hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis yang pertama, inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum, yang kedua, kullul muslim 'alal muslimi haram, dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah. Maka ini barakallahu fikum. Falamma takallama, ketika berbicara tentang kehormatan seorang wanita dalam nikah. Sekarang berbicara kehormatan seluruh kaum muslimin. Kemarin bicara nikah, tidak sembarangan menghalalkan darah, menghalalkan wanita. Sekarang berbicara tentang masalah menghalalkan darah dan kehormatan. Semuanya dijaga. Terhormat dalam Islam, dimuliakan sebagaimana dimuliakannya seorang wanita. Tidak bisa begitu saja dia halalkan, harus dengan wali, dengan saksi, dengan mahar, dengan ijab kabul, dengan syurutun nikah. Demikian pula apalagi darah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin, harta kaum muslimin juga tidak gampang-gampang ditumpahkan. Tidak boleh, tidak halal ditumpahkan darah kaum muslimin kecuali dengan sebab-sebab yang syar'i, itu pun haknya penguasa. Baik. Kita baca kembali ucapan beliau. Fal muslim idza syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah haruma damuhu wa maluhu. Maka seorang muslim yang sudah mempersaksikan la ilaha illallah, yang sudah mempersaksikan Muhammad dan Rasulullah, maka terjaga darahnya dan terjaga hartanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang juga muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Ketika mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, ini sudah masuk Islam, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah dariku hartanya dan darahnya, terjagalah dariku darahnya dan hartanya, illa bihaqqil islam, kecuali dengan hakul islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun urusan perhitungannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menghisab mereka. Tapi mereka zalim, tapi mereka berdusta, tapi mereka curang, Allah akan menghisab mereka. Darahnya tetap tidak halal. Faman a'lana al-islam wa nataqa bisyahadataini, maka siapa yang mengumumkan keislamannya dan mengucapkan dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, fa innana naqbalu minhu, maka kita harus menerimanya sebagai muslim, maka kita harus menerimanya sebagai muslim, wa na'tabiruhu musliman, dan kita anggap orang ini sebagai muslim. Wa nujri alaihi ahkamal muslimin, maka dilangsungkan pada mereka, diterapkan pada mereka hukum-hukum keislaman. Bagaimana hukum-hukum keislaman? Hak-hak keislaman. Kalau salam dijawab waalaikumsalam. Kalau sakit dijenguk. Kalau mati dimandikan, dikafani, diantarkan, disolatkan. Diantarkan jenazahnya. Ini hak-hak muslim. Diberlakukan pada mereka hak-hak muslimin. Fa in kana fi qalbihi nifaqun. Kalau ternyata dalam hati mereka ada kemunafikan. Fa innama hadza bainahu wa bainallah. Maka itu adalah urusan dia dengan Allah nanti yaumul qiyamah. Kita nahkum ala dhahir. Kita menghukumi dhahirnya saja. Dhahirnya muslim, diperlakukan sebagai muslim. Kalau ternyata dia munafik, Allah yang akan menghisabnya yaumul qiyamah. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi dengan kalimat fahisabuhu alallah. Atau hisabuhum alallah. Urusan hisabnya Allah yang akan menghitung. Allah yang lebih tahu. Allah yuhasibuhu. Allah yang akan menghisabnya. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qabila islam al munafiqin. Nabi sallallahu alaihi wa sallam menerima keislaman para munafik. Diterima keislamannya. Dibiarkan salat bersama kaum muslimin. Walaupun sering terlambat, paling belakang, ngintip para wanita dari ketiak mereka. Nah, diriwayatkan ketika ruku, mereka melihat dari ketiaknya wanita-wanita di belakang. Karena dia di saf yang terbelakang. Ada munafiqin. Wa ajra alaihimul ahkam adh-dhahirah. Dan diberlakukan pada mereka hukum-hukum zahir. Hukum-hukum yang zahir dipraktikkan pada mereka sebagai muslimin. Walakin man irtakaba naqidan min nawaqidil Islam. Tetapi kalau ternyata dia melakukan pembatal-pembatal keislaman. Fa hayna idzin yuhkam alaihi birriddah, maka saat itu dihukumi sebagai orang yang murtad. Kalau dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka saat itu dia dihukumi sebagai murtad. Apa yang dilakukan? Bagaimana hukumnya terhadap orang yang murtad? Yustatab. Thalathata ayyam. Diminta taubat 3 hari. Fa in taba wa illa qutila. Dikasih waktu 3 hari. Taubat engkau dari ucapan kufurmu. Saya tidak percaya ada surga dan neraka. Kufur. Ittaqillah. Tub ilallah. Bertobatlah kepada Allah. Dipanggil oleh penguasa muslim. Dipanggil oleh qadi. Hakim. Muslim. Dalam negara Islam. Dalam negara muslimin. Kemudian dituntut untuk taubat. Cabut ucapanmu. Kalau tidak. Duribat unuquh. Dipenggal lehernya sebagai murtad. Himayatan liddi. Hukum ini adalah penjagaan terhadap agama. Jangan gampang-gampang merusak agama dengan pembatal-pembatal keislaman. Hadza awwalu mubihati damil muslimin. Maka ini adalah yang pertama dari pembatal keislaman, yang pertama dari penghalalan darah muslim. Apa yang pertama? Kalau dia murtad. Wasani, yang kedua, karena Nabi berkata tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Sebab pertama, murtad. Sebab kedua, asani man min mubihati damil muslim. Yang kedua dari penghalalan darah seorang muslim adalah dengan qisas. Dengan qisas. An-nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa. Pembunuh dibunuh. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kata Allah, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, telah diwajibkan atas kalian qisas. Bahasanya sama dengan mewajibkan puasa. Bagaimana Allah mewajibkan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama bahasanya, kutiba alaikumus shiyam, dituliskan atas kalian puasa, artinya diwajibkan atas kalian puasa. Demikian pula qisas, wahai orang yang beriman, dituliskan atas kalian kewajiban qisas. Mengapa? Kita meyakini wajibnya puasa Ramadan dengan ayat tadi, kutiba alaikum siyam. Tetapi kenapa kita lupa dengan kewajiban qisas? Kutiba alaikumul qisas, kata Allah, diwajibkan atas kalian qisas fil qatla, dalam masalah pembunuhan. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. Yang merdeka dengan yang merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Artinya kalau seorang merdeka membunuh budak, itu tidak seimbang, artinya tidak dikisos. Ini budak yang membunuh merdeka, tapi kalau budak dengan budak, kisos. Atau merdeka dengan merdeka, kisos. Wahakadha. Kemudian Allah katakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian, fil qisasi, di dalam qisas, ada hayatun, ada kehidupan. Silakan terapkan, silakan coba, akan terlihat perubahannya. Sekarang na'udzubillah membunuh, dipotong-potong, dibuang ke sungai. Menzinai, dibunuh bukan dengan cara yang wajar, dengan disusuk dengan gagang palu di kemaluan perempuan itu. Na'udzubillah, kejamnya bukan main. Betul-betul seperti syaitan. Enggak ada rasa rahmat sama sekali. Taib, kalau enggak dikisos, akan terulang yang lebih kejam, akan terulang yang lebih dahsyat. Maka kita kasihan sama siapa? Kasihan sama korbannya dan korban yang akan datang, atau kasihan pada pembunuhnya? Jangan, jangan dibunuh, kasihan. Kita rehabilitasi supaya tidak jadi pembunuh lagi setelah itu. Qul inna a'udzubikumullah. Setelah itu terjadi pembunuhan orang lain, bukan dia. Mungkin dia jadi baik. Tetapi orang lain mau membunuh, enggak apa-apa sih, fulan juga enggak dibunuh, enggak dikisos. Dia membunuh, membunuh, membunuh, membunuh. 100 orang melakukan hal yang sama karena melihat yang ini tidak dikisos. Maka 10 korban tadi akibat perbuatanmu yang tadi, membiarkan pembunuhnya bebas, atau membiarkan pembunuhnya walaupun tidak bebas, tidak mati, menyebabkan yang lain berani. Artinya engkau menyebabkan 10 orang korban lagi setelah itu. Engkau menyebabkan ada 100 korban setelah itu. Engkau menyebabkan ada 1000 korban setelah itu. Artinya engkau menyayangi satu orang, dan engkau tidak menyayangi 1000 orang. Padahal kalau engkau melakukan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, pembunuh, dibunuh, kisos, niscaya 100 orang yang tadi tidak berani berbuat yang sama. Yang 1000 orang tadi enggak jadi mau bunuh. Saya akan seperti dia, habis umur saya, enggak jadi. Maka kasih sayangmu kepada korban yang pertama dan kepada 1000 yang tadinya akan jadi korban, tidak jadi korban, karena engkau melaksanakan qisas. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Walakum fil qisasi hayatun Ya ulil albab, sesungguhnya bagi kalian dalam qisas ada kehidupan, ada penjagaan terhadap nyawa manusia, ada penjagaan terhadap nyawa kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, al-qisasu yusabbibul hayat, qisas itu menyebabkan terjaganya kehidupan. Ma'annahu qatlun, padahal qisas itu adalah pembunuhan, tetapi justru menjaga kehidupan. Ada istilah, kami cinta damai, tapi kami tidak ridho dengan penjajahan. Apa maknanya? Maknanya kalau dijajah kami akan perang. Kami cinta damai, tapi awas, kalau menjajah kami, kami akan lawan. Untuk apa? Untuk terjadinya kedamaian. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakum. Artinya kedamaian itu harus ditegakkan dengan kekuatan, dengan tentara, dengan senjata, terjadi kedamaian. Demikian pula terjaga kehidupan dengan membunuh sang pembunuh, akan terjadi keamanan dan kehidupan terjaga. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qala لأن القاتل إذا عرف أنه سيقتل أمسك عن القتل. Karena seorang pembunuh ketika tahu dia akan dibunuh pula setelah itu, niscaya dia tidak akan melakukan perbuatannya. Saya kalau membunuh, saya akan dibunuh. Enggak jadi dia. والناس إذا رأوا القاتل يقتل. Orang lain yang menyaksikan ketika melihat ada seseorang dibunuh karena qisas, ini pembunuh kemarin. Setelah sholat Jumat diumumkan bahwa si fulan ibni fulan ibni fulan telah membunuh korbannya dengan begini begini begini begini, maka sekarang ini ditegakkan qisas. Turun algojonya, dipenggal lehernya, semua menyaksikan hal tersebut. Kira-kira yang menyaksikan tadi, apakah dia akan membunuh besok? Tidak akan berani. Tidak akan berani. Ikhwani fiddin a'azakumullah, apalagi sekarang zaman global, satu dikisos beritanya akan ke seantero jagat, seluruh pelosok-pelosok negeri semua tahu kalau si fulan dikisos. Cukup mungkin korbannya cuma satu tok, besok ada lagi pembunuhan. Barakallahu fiikum. Qala fatuhqan bidzalika ad-dima. Maka dengan itu terjagalah darah kaum muslimin. Fal qisasu sababun li baqail hayah. Maka qisas itu adalah sebab untuk terjaganya kehidupan. Wa in kana yuqtal fihi al-muqtass minhu, walaupun di sana dipenggal leher atau dibunuh seseorang karena membunuh, tetapi tetap itu adalah menjaga kehidupan. Fahuwa qatlun yuaddi ila hayatil baqiyah. Maka qisas adalah pembunuhan yang menjaga kehidupan. Subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Yang maha adil. Pembunuhan sang pembunuh akan menjaga kehidupan setelah itu. Minal mujtama', pada masyarakat. Wa yaqillu ta'addi 'ala ad-dima', niscaya akan berkurang kejahatan-kejahatan. Amma an yutraqul qatil wa yuqal, adapun kalau dibiarkan sang pembunuh dan dikatakan hadza yatanafa ma'a huquqil insan, karena pembunuhan itu akan bertentangan dengan hak asasi manusia atau akan bertentangan dengan kemanusiaan. Wa yutraq wa la yuqtal, kemudian dibiarkan tidak dibunuh. Fahada yusabbib safkad dima wa ikhtilal al-amn, itu akan menyebabkan pertumpahan darah berikutnya, akan menyebabkan pembunuhan berikutnya, dan akan menyebabkan hilangnya keamanan. Wa tarwi'al aminin, dan akan membuat takut orang-orang dan masyarakat. Sebentar lagi akan dibunuh juga dia. Fayusabbib mafasidah kathirah, maka akan membuat mafsadah-mafsadah, kerusakan-kerusakan yang sangat banyak. Wayukthirul qatla, akan semakin banyak pembunuhan-pembunuhan. Watustasyatud dima, akan menyebabkan banyaknya tertumpah darah. Hatta fil jahiliyah yaqulun al-qaslu anfa lil qatli, qatlul mujrimi anfa lil qatli fil mustaqbal. Sampai orang-orang jahiliyah saja, jahiliyah ini, mereka berkata pembunuhan itu akan membuat keamanan. Tapi jahiliyah, di mana kesalahannya? Kesalahannya mereka masing-masing menjadi hukum atau menjadi hakim masing-masing. Akhirnya bunuh selesai. Selalu pertumpahan darah di kalangan jahiliyah. Mengapa? Karena mereka menganggap kalau musuh saya bunuh aman. Musuhnya juga berkata kalau musuh saya bunuh aman. Maka mereka memiliki pepatah pembunuhan itu membawa keamanan. Kalau dilihat dari satu sisi ada benarnya, tetapi dari sisi lain batil jahiliyah. Mengapa? Kalau saja kita katakan seperti yang dikatakan dalam pembahasan ini, bahwa itu haknya penguasa, haknya pemimpin untuk menghukum mujrimin, untuk menghukum pembunuh dengan dibunuh, maka terjadi keamanan. Tetapi kalau masing-masing rakyat jelata menyatakan kita bunuh dia aman, menurut saya itu penjahatnya, harus saya bunuh dia. Dianya berkata menurut saya yang ini yang penjahat, saya bunuh dia. Akhirnya saling bunuh membunuh. Fahada batilun, itu jahiliyah. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Walladzina yaqulun al-qisas yatanafa ma huquqil insan, naqulu lahum. Adapun orang yang berkata bahwa qisas itu bertentangan dengan kemanusiaan, maka kita katakan pada mereka, al-mujni alaysa insanan? Kita katakan padanya, bukankah korbannya juga manusia? Iya Pak ya. Syekh Shalal Fauzan mengajarkan kita untuk menjawab dengan jawaban yang tepat. Ini pembunuhnya, ini korbannya, dibunuh oleh dia. Taib. Kemudian ketika pembunuhnya akan dibunuh, mereka menyatakan tidak boleh, itu bertentangan dengan kemanusiaan. Kita jawab, bukankah korbannya juga manusia? Kalau kamu mementingkan kemanusiaan, maka kamu harus bunuh dia. Menjaga kemanusiaan yang ini, yang jadi korban. Kasihan dia. Mana haknya? Tidak ditunaikan. Maka Allah menyatakan, faman qutila atau waman qutila madluman, faqad ja'ala Allahu liwalihi sultana wa la yusrif fil qatl. Siapa yang terbunuh secara zalim, maka keluarganya berhak untuk menuntut qisas. Berhak untuk menuntut qisas. Karena berhak, bukan berkewajiban, maka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, keluarganya boleh memaafkan. Lihat. Jangan dipandang dari sisi kejamnya, betapa kejamnya di qisas. Tergantung keluarganya. Kalau keluarganya menuntut qisas, bunuh dia. Mereka punya hak. Mereka punya hak. Dan Allah yang memberikan haknya. Dengan kalimat, faqad ja'ala Allahu liwalihi sultana. Siapa yang terbunuh dengan zalim, maka keluarganya berhak untuk menuntut qisas. Kalau ternyata tidak diambil haknya, sudahlah, dimaafkan saja. Tidak mengapa. Atau saya minta diat saja. Diat itu tebusan. Tebusan kematian itu nilainya 100 ekor unta. Yang kalau dihitung bisa 1 miliar. Lebih mungkin. Itu saya hitung kalau 1 unta 10 juta. Bisa 1 miliar. Ikhwani fillah na'azakumullah. Maka kita katakan pada mereka, bukankah korbannya juga manusia? Justru qisas itu adalah untuk menjaga kemanusiaan dan untuk menjaga kehidupan manusia. Berpikirlah dengan cerdas. Jangan dengan pendek, dengan akal yang pendek. Hanya berbicara tentang satu orang ini saja. Kalau dihidupkan dia hidup, kalau dibunuh dia mati. Tidak berpikir kesananya nanti. kalau dia dibunuh akan aman dunia. Tapi kalau dibiarkan akan terjadi pembunuhan-pembunuhan lain. Enggak dipikirkan. Alaysa insanan fa fil iqtisasi lahu himayatul himayatun li haqqihi. Maka qisas merupakan penjagaan terhadap hak manusia. Hak manusia. Yani yang terkorban tadi, yang terbunuh tadi. Wasalis yang ketiga insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.